wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sha'al umur mutasatuha wa kullu mutasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar khalaqtina a'zakum wa kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita mulai dari hadis yang ke 299. Bab tentang kewajiban kepala rumah tangga untuk memerintah anggota keluarganya agar mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar larangan-larangannya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Hafsin Umar bin Abi Salamata Abdullah ibn Abdul Asad Rabibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Hafs Umar ibn Abi Salamah Abdullah ibn Abdul Asad anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rabib itu anak tiri laki-laki, Rabibah anak tiri perempuan. Yani menikah dengan janda yang membawa anak janda banyak. Maka anak dari janda itu adalah anak tiri dari suaminya yang baru. Ya. Kalau laki-laki sebut Rabib, kalau perempuan sebut apa? Rabibah. Paham ya? Ada seorang laki-laki menikah dengan wanita yang janda. Nah, wanita ini punya anak dari mantan suaminya sebelumnya. Anak laki-lakinya disebut Rabib, anak perempuannya disebut apa ini? Rabibah untuk suaminya yang baru. Apakah mahram bagi suami yang baru atau ayah tirinya? Jawabannya mahram dengan satu syarat, yakni ayah tirinya telah melakukan hubungan badan dengan ibunya. Kalau tidak, maka tidak jadi mahramnya. Baik. Kala ia berkata, kuntu hulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu ketika masih kecil berada di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hafs Umar bin Abi Salamah ini adalah anak laki-lakinya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nah, Ummu Salamah ini janda dari Abu Salamah yang meninggal dunia. Setelah itu Ummu Salamah menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga putra Ummu Salamah dari suaminya yang meninggal yang bernama Abu Hafs Umar bin Abi Salamah menjadi abidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sempat diasuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil. Wa kanat yadi tatisu fi shahfah. Ketika aku masih kecil, tanganku biasa aku gerakkan mutar-mutar di lampan yang berisi makanan. Ya. Di makanannya di apa namanya itu bikin mainan gitu ya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada, ya gulam, samillahi ta'ala. Nah, bacalah bismillah. Wa qul biyaminika. Dan makalah dengan tangan kanan. Wa qul mimma yalika. Dan makalah yang ada di dekatmu. Fama zalat tilka ti'amati ba'du. Maka setelah itu aku pun makan dengan adab-adab seperti itu seterusnya. Tafakul alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa tatisu taduru fi nawafis shahfa. Makna tatisu tadi ialah tanganku berputar-putar segala sudut lampan yang berisi makanan. Nah, di dalam hadis yang mulia ini, khonabuddin a'zakumullah, ada beberapa faedah, baik yang terkait dengan bab maupun yang terkait dengan masalah-masalah yang lain. Yang terkait dengan bab, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membimbing anak-anak beliau sekalipun itu anak tiri untuk bisa melaksanakan adab-adab dalam Islam. Jadi tidak kemudian membiarkan anaknya mencari jati dirinya sendiri. Tetapi kewajiban kepala rumah tangga ialah membimbing putra-putrinya sejak usia dini agar terbiasa melaksanakan adab-adab dalam Islam. Sekalipun itu bukan anak kandungnya, sekalipun dia anak tirinya, tapi dia sudah menjadi apa ini? Bagian dari keluarga kita yang kita tanggung, yang kita tarbiyah. Nah, jadi tidak ada istilah, wah bukan anak, oh serah mau makannya mengikuti adab dalam Islam atau makannya seperti cara binatang, enggak peduli, bukan anakku. Enggak seperti itu. Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Nah, sekalipun itu bukan anak kita, sekalipun itu anak tiri kita, bahkan sekalipun enggak apa-apanya kita, maka apa yang kita sampaikan berupa pengarahan kepada yang baik, itu berpahala untuk kita. Man dalla ala khair, falahu mithlu ajri fa'ilih. Karena siapa yang menunjukkan kepada sesuatu yang baik, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Nah, seperti dalam hadis ini, Abu Hafs Umar bin Abi Salamah kemudian mengamalkan apa yang menjadi nasihat Rasul SAW. Setelah dapat nasihat, maka Umar ibn Abi Salamah ini mempraktikkan adab-adab makan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, yang kedua yang terkait dengan bab kepala rumah tangga hendaknya bisa mengarahkan anggota keluarganya sesuai dengan bahasa yang mereka paham dan sesuai dengan tingkat usia mereka. Membimbing istri beda dengan membimbing anak. Membimbing anak yang sudah besar berbeda dengan membimbing anak yang masih apa ini? Kanak-kanak. Membimbing anak yang sudah menikah berbeda dengan anak yang masih apa ini? Jomblo. Ya. Beda. Sehingga kepala rumah tangga harus apa ini? Pintar-pintar memilih kata-kata, memilih bahasa yang tepat sehingga apa yang diinginkan bisa tercapai dan diterima dengan senang hati. Barakallahu. Bisa bicara yang baik di hadapan istrinya, bisa bicara yang baik di hadapan anaknya yang besar, bisa bicara yang baik di hadapan anaknya yang masih kecil. Bahkan bisa bicara dengan baik di hadapan anak-anak tirinya. Nah, barakallahu. Ini tuntutan untuk kepala rumah tangga. Jadi kepala rumah tangga itu enggak cuma apa ini? Yang penting ngasih nafkah gitu. Itu ya, ini juga ya. Sehingga bagi mereka yang belum belum apa ini rumah tangga, harus siap-siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bijaksana. Dan yang sudah berumah tangga, maka harus meningkatkan kualitas dan mutu serta sumber daya manusia sebagai apa ini kepala rumah tangga. Tidak ada kata terlambat. Faedah berikutnya ini terkait dengan masalah yang lain. Dalam hadis yang mulia ini disebutkan tentang adab-adab makan dalam Islam. Di antaranya ialah membaca bismillah sebelum makan. Kemudian makan dengan tangan kanan. Kemudian makan di bagian yang di dekatnya. Jika makan berjamaah dalam satu nampan. Ini perlu disampaikan semacam ini. Ya. Misalkan satu nampan dimakan bertiga. Maka adabnya ialah kita makan yang dekat dengan apa ini? Kita. Enggak loncat tangannya. Ya. Jadi yang dekat. Itu kalau makan dengan satu nampan bersama. Bagaimana kalau makan bersama tapi piring sendiri-sendiri? Pasmanan begitu. Apakah harus mengambil yang dekat saja, enggak boleh yang sana? Lah, bebas. Itu hanya untuk yang satu nampan bersama. Ya. Ngambil nasi dan satu piring ya, tapi makan bersama. Piringnya sendiri-sendiri, lain lagi. Ya. Ambil nasi, pingin mana dari? Oh, enggak. Sana. Enggak masalah. Itu enggak dilarang. Tapi kalau disukui satu nampan ketiga selesainya sudah dan makanan di tempat itu. Jangan kemudian mengambil jatah yang depan atau kiri atau kanan. Itu adabnya. Itu yang dimaksud wakun mimma yaliga. Atau kita misalkan disukui di rumah seseorang. Kita bertamu membawa teman di meja disukui. Ada kacang, ada puding, ada donat, ada gorengan. Nah, ternyata yang dekat dengan kita itu gorengan. Barakallahu. Sementara kita lagi atau yang kita kejar ialah pudingnya. Apakah boleh kita ngambil puding? Nggak ngambil gorengan? Apakah harus yang dimakan itu gorengan yang dekat kita? Jawabannya boleh. Karena disukukan apa ini? Sendiri-sendiri. Tapi kalau satu piring bersama, ya ambil yang dekat. Wakul mimah yalika. Wadab dalam Islam. Tentang masalah makan. Taib. Ada pun adab-adab yang lain tentu masih banyak. Namun dalam hadis ini disebutkan tiga adab tadi. Baca basmalah sebelum makan. Kemudian makan dengan apa ini? Tangan kanan. Kemudian jika makan satu nampan bersama, yang dimakan ialah yang paling dekat dengan kita. Tidak mengambil jatah teman yang makan bersama dengan kita. Tapi faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan keutamaan para sahabat yang selalu berusaha mentaati dan mengamalkan nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak meremehkannya sekalipun hanya masalah makan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar ibnu Abi Salamah. Beliau sampai mengatakan fama zalat tilka ti'amati ba. Setelah dapat nasihat itu, maka itulah adab makanku. Seterusnya, ya. Menunjukkan langsung diamalkan, langsung ditaati dan tidak meremehkan sekalipun hanya masalah apa ini? Makan. Nah, itulah seharusnya yang kita contoh. Agar kita tetap istiqomah di atas sunnah istiqamah di atas ajaran Islam, maka kita tidak boleh meremehkan nasihat. Kalau dinasihati orang, dan nasihatnya itu baik karena sesuai dengan syariat Islam, maka kita harus apa ini? Mengucapkan terima kasih. Dan berusaha untuk mengamalkan. Itu salah satu sebab keistiqomahan di atas as-sunnah. Tapi kalau suka meremehkan nasihat, suka menyepelekan nasihat, apalagi sampai anti nasihat, nah ini pertanda jelek. Waliyadu billah. Orang ini memiliki tanda-tanda yang kurang bagus. Khawatir dia tidak bisa istiqomah di atas sunnah. Nah, dia menganggap dirinya sudah bisa mengurus sendiri. Menganggap dirinya itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, padahal manusia itu tempatnya apa ini? Lalai, lengah. Tempatnya dosa. Maka orang yang anti nasihat, ini pertanda jelek akhlaknya. Dan khawatir tidak bisa istiqomah di atas ajaran Islam. Ajaran Rasulullah SAW. Waliyadu billah. Nah, selanjutnya hadis yang ke-300. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Umar semoga Allah taala meridainya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Pemerintah itu pemimpin. Dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Warajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati. Kepala rumah tangga adalah pemimpin untuk keluarganya. Dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Istri adalah pemimpin untuk mengurus rumah suaminya dan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Pembantu juga menjadi pemimpin untuk mengurus harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Fakulukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Maka kalian semuanya pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Mutafakur alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini sudah kita jelaskan faedah-faedahnya karena sudah disebutkan sebelumnya. Naam. Hadis nomor 283. Penjelasan dalam bab hak suami atas istri. Disampaikan kembali oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini sebagai dalil bahwa kepala rumah tangga itu menjadi pemimpin bagi anggota keluarganya. Dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Apakah sudah memerintahkan anggota keluarganya untuk mentaati Allah? Apakah sudah melarang keluarganya agar tidak menyelisih dan melanggar larangan-larangan Allah? Apakah sudah mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah Islamiyah, tarbiyah Sunniyah, ataukah belum? Nah, semuanya itu ada tanggung jawab ini kepala rumah tangga. Maka jadi bapak itu, ya. Sehingga persiapan untuk menjadi bapak itu harus sampai ini matang. Kalau sudah jadi bapak tapi gak ada persiapan, ya mulai sekaranglah memperbaiki diri. Intinya Islam itu menginginkan bapak atau kepala rumah tangga itu harus serba bisa. Dalam urusan ekonomi keluarga, bapak harus menjadi ahli ekonomi. Dalam urusan tarbiyah dan pendidikan anak-anaknya, bapak harus menjadi apa ini? Ahli pendidikan. Dalam urusan dakwah kepada keluarga, ya kepala rumah tangga harus menjadi apa ini? Juru dakwah. Dalam hal keamanan keluarga, perlindungannya dari gangguan, kepala rumah tangga dituntut menjadi apa ini? Ahli dalam masalah keamanan. Kalau semua kepala rumah tangga itu menjalankan tugasnya dengan baik, maka dengan sendirinya masyarakat akan menjadi apa ini? Baik. Karena masyarakat itu terbentuk dari apa ini? Keluarga dan keluarga yang ada di sekitar ini. Nah, oleh sebab itu, ikhwanul muslimin rahimakumullah, hadis ini mengingatkan kita agar kita berusaha untuk memulai sesuatu dari apa ini? Keluarga kita sendiri. Nah, ya sudahlah. Kita masing-masing mengurus keluarga kita sendiri-sendiri dulu, ya. Ditata sebelum nanti menata masyarakat yang lebih luas. Nah, kalau dia menata keluarganya saja sudah enggak pernah, enggak bisa diandalkan untuk menata apa ini? Masyarakat yang lebih luas lah. Nah, nata istrinya, nata anaknya, belum lagi nanti nata orang tuanya yang sudah sepuh, butuh perhatian, butuh pelayanan. Nah, tadi itu masalah ekonominya harus bisa, masalah pendidikannya harus bisa, masalah dakwahnya harus bisa, masalah keamanannya juga apa ini? Harus bisa. Enggak nakut-takuti, ya. Enggak nakut-takuti. Semuanya sesuai dengan apa ini? Kadar kemampuan. Tapi harus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Barakallahu. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah. Hadis berikutnya. Yang ke-301. Wa an Amr ibn Shu'aib, dari Amr ibn Shu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'isinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u asr. Dan pukullah anak-anak kalian yang malas sholatnya ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madajiq, dan pisahkanlah tempat tidur anak-anak kalian. Hadisun hasan rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Nah, hadis ini sebagian ulama ada yang menilai sahih li ghairi. Ada yang menilai hasan. Namun baik yang sahih li ghairi ataupun yang hasan termasuk dalam golongan hadis sahih, sehingga bisa digunakan sebagai hujjah. Apalagi hadis ini memiliki banyak syawahid, banyak penguat dari riwayat-riwayat yang lain, sehingga bisa kita ambil sebagai dalil dalam masalah ini. Barakallahu. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kewajiban kepala rumah tangga ialah mengajari anak-anak untuk melaksanakan sholat lima waktu sejak usia dini. Tentunya ini setelah main pembinaan akidah dan tauhid. Cuma dalam hadis ini terkait dengan apa? Sholat. Hadis yang lain terkait dengan apa ini? Akidah dan tauhid. Bukan berarti masalah sholat dulu baru tauhid, tidak. Cuma faedah hadis ini ialah tentang masalah sholat, sehingga kita sampaikan tadi itu. Termasuk kewajiban dari kepala rumah tangga ialah mendidik anak-anak mereka agar menegakkan sholat sejak usia dini. Dan itu dilakukan setelah apa ini? Membimbing mereka masalah apa ini? Akidah dan tauhid. Dan anak dikasih pemahaman akidah yang benar, tauhid yang benar. Kemudian diantaranya ialah dengan apa ini? Mengajari mereka tentang masalah sholat lima waktu sejak usia dini. Diajari bagaimana cara sholat yang benar. Sholat yang meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Diajari gerakannya terlebih dahulu. Kenapa? Lebih gampang, ya. Yasir wala tu'asir. Yang mudah dulu, baru yang sulit. Nah, sekedar gerakan kan gampang, ya. Tahu gerakan sholat dulu. Setelah tahu gerakan sholat, diajari sedikit-sedikit tentang apa ini? Bacaan sholat. Itu sejak usia dini, sejak mereka sudah bisa memahami apa yang kita omongkan. Ingat ya, ini kewajiban kepala rumah tangga. Nah, baik. Jadi bapak ya jangan alasan sibuk bisnis nggak pernah ngajari anaknya sholat. Ya, kalau kayak gitu gak usah punya anak saja. Ya. Nah, anak itu bukan boneka mainan. Anak itu sesuatu yang bernyawa. Yang kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang anak kita. Sesibuk apapun kita, jangan sampai kita tidak menyempatkan waktu untuk mendidik anak-anak. Nah, fleksibel saja, gak harus resmi lah di dalam keluarga kok. Gak pakai ruangan kelas khusus atau apa enggak ya. Nah, sambil berbaring, sambil nyantai di kursi atau di kamar, gitu, anaknya diajari pelan-pelan masalah sholat, ya. Nah, insya Allah kalau yang ngajari abinya luar biasa. Uminya cuma begitu, jangan sibuk masak. Kembali mikir bagaimana supaya menunya enak. Anak-anak suka itu. Masak terus. Habis masak itu gak cukup. Nyoba resep yang lain. Jajan yang lain. Gak apa-apa kalau sekali-kali. Tapi kalau habis untuk itu gak sampai. Sampai apa ini? Sampai tidak sempat ngurusi anak-anaknya. Jangan. Sentuhan orang tua itu sangat mengena di sanubari mereka. Dengan penuh kasih sayang, ya. Kakaknya. Nah, yang jadi orang tua itu harus ahli agama tadi itu, ya. Rajin taklim, rajin menggali dan menguasai agama. Demi kita sendiri dan juga untuk anak-anak kita. Jangan mengandalkan guru-guru atau ustadz-ustadz. Nah, yang wajib itu kita semua, anak antum semua, bukan anak-anak kita. Nah, jangan gampangkan, gampang serahkan aja ke ustadz itu. Ustadz itu punya anak juga, ya. Nah, nggak bisa sepenuhnya ngurusi anak orang lain. Masing-masing berperan mentarbiyah anaknya, mendidik anaknya, sholat sejak kecil, insya Allah. Itu idealnya, ya. Bapak ibunya itu bagus agamanya, sehingga anaknya bisa dididik agama dengan apa yang baik. Tapi kalau memang kualitas agamanya masih kurang, ya tidak ada kata terlambat, terus berbenah, ya. Nah, anaknya belajar, orang tuanya juga belajar, sama-sama belajar. Nah, enggak masalah. Tidak ada kata terlambat. Kemudian faedah berikutnya. Disyariatkan untuk memerintah anak untuk sholat ketika usia tamyiz, yakni usia 7 tahun. Usia tamyiz itu belum usia balig. Usia tamyiz itu ialah usia di mana anak itu sudah memahami apa yang kita omongkan. Tahu sedang bicara masalah apa. Bukan berarti tahu segalanya, bukan. Tapi ngerti apa yang kita omongkan. Ngomongnya juga sudah baik nih. Sudah nyambung. Itu rata-rata usia 7 tahun. Bukan berarti kalau usia 6 tahun dikatakan belum tamyiz, enggak, tergantung kondisi anak. Tapi rata-rata 7 tahun baru tamyiz. Kalau umurnya 3 tahun, dia ngomong sendiri, aku punya pulpen, aku punya buku. Gitu. Ayo sholat, enggak mau. Aku pengen main bertangis gitu ya. Nah, umur 4 tahun belum tamyiz, umur 5 tahun belum tamyiz, 6 tahun juga belum, ini setahun ini rata-rata. Tapi kalau sebelumnya sudah tamyiz gak masalah, berarti itu tidak rata-rata. Nah, Jadi ketika sudah usia tamyiz diperintah untuk sholat, jangan salah paham, ya, jangan salah paham. Berarti sebelum umur 7 tahun kita nggak boleh minta anak untuk sholat. Boleh, bahkan lebih bagus. Kalau anak-anaknya itu sudah tamyiz sebelum 7 tahun atau sudah paham sebelum umur 7 tahun, udah kita latih mereka untuk apain? Sholat. Nah, ini itu keumuman. Anak itu paham apa yang kita omongkan itu umur 7 tahun. Selanjutnya, dalam hadis ini menunjukkan larangan memberi hukuman memukul pada anak. Nah, sebelum usia 10 tahun dalam masalah sholat, ya. Anaknya disuruh sholat, gak mau, tanya umur berapa? 7 tahun. Ya, jangan dipukul, ya. Anaknya disuruh sholat malah lari-lari main sana-sana, pulang dipukul. Tapi ya, belum, ya, belum. Wajar lah, ya. Masih baru pemula untuk diperintah sholat, bukan pemula untuk dipukul. Nah, saya lihat kalau di masjid, ya, anak-anak kalau usianya masih 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya, begitu sholatnya masih gini-gini. Disuruh, disuruh, pindah ke sana, ya, lari-lari gitu. Nah, kalau kita nungguin mereka terus, ya selesai sholatnya, ya. Nah, taraf itu. Jadi taraf sabar dalam terapian mereka. Nah, kita ajari mereka sholat, kita ajak mereka sholat ketika umur 7 tahun tadi itu. Tapi jangan dipukul. 10 tahun dilarang. Mereka belum layak mendapat hukuman apa ini? Pukulan. Kapan layak dapat itu? Umur 10 tahun. Nah, ini awal mula temkodimah sebelum balik. 10 tahun ini belum balik, tapi sudah pemanasan baliknya. Sehingga umur 10 tahun itu masih baru boleh dapat hukuman apa ini? Nah, baik, kita lanjutkan setelah ada. Faedah berikutnya, berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wal amr bis salati wad darbu 'alayha innama huwa 'ala wajhi riyadhah la 'ala wajhi al-wujub. Memerintah anak untuk sholat ketika umur 7 tahun dan memukul anak yang malas sholat ketika umur 10 tahun itu sifatnya untuk melatih mereka, bukan berarti hukumnya wajib. Nah, Jadi perlu diingat ya. Berarti kalau umurnya 1 tahun wajib diperintah sholat, wajib sholat, kalau enggak dosa. Itu perintah seperti apa ini untuk melatih mereka. Atau kalau umurnya 10 tahun malah sholat, wajib dipukul. Kalau enggak dipukul dosa, enggak, untuk latihan. Karena sekali lagi belum usia apa ini? Balik, belum mukallaf. Jadi orang tua harus paham itu. Jangan apa ini terkesa-kesa. Jangan terkesa-kesa. Apalagi sampai membutuhkan apa ini? Pukulan. Karena sifatnya untuk latihan, mendidik mereka. Bukan sesuatu yang wajib atas mereka. Barfik. Ini juga untuk para pendidik ya. Demikian. Kalau nangani santri-santri usia-usia seperti itu. Usia-usia 7 tahun sampai 10 tahun ya. Diupayakan dengan mengarahkan, menasihati. Kalaupun menghukum dengan hukuman apa ini? Yang mendidik. Jangan menjadi ciri khas dengan hukuman mukul. Belum waktunya. Bukan berarti kita anti hukuman memukul, tidak. Tapi diberikan pada usia yang tepat. Khawatir nanti anak-anak terbentuk dengan tarbiyah yang keras. Tarbiyah yang anti kasih sayang. Sehingga terbentuklah generasi-generasi yang apa ini? Keras kepala. Sudah enggak mempan nasihat. Nah. Gak mempan juga pukulan. Barfiko. Kenapa ini? Sudah terlatih dipukul. Gak kapok. Ah, pukulan gampang. Kebiasaan sejak kecil dipukul. Meremehkan. Baik. Jadi, diutamakan bagi orang tua dan juga para pendidik, kalau mendidik anak-anak usia 10 tahun ke bawah itu, utamakan pengarahan, nasihat. Kalaupun hukuman, hukuman yang apa ini? Yang mendidik. Nah, untuk masalah menghukum pukulan, itu gak wajib pada usia 10 tahun tadi itu. Tapi untuk melatih. Itu pun kalau mukul, bukan karena emosi atau jengkel apa enggak. Pukulan mendidik itu hanya formalitas supaya anak ini tahu apa yang dilakukan apa ini. Salah, bukan pukulan untuk menghukumnya, menyakiti dan melukainya, bukan. Bukan seperti mencambuk orang yang berzina, itu bukan. Kalau yang kayak gitu, nah memang nyambuknya yang keras. Yang sakit, biar kapok. Nah dalam hukum-hukum had, dalam Islam, itu syaratnya harus balik. Kalau belum balik, gak dapat hukuman itu. Kan ada yang belum balik, zina. Gitu. Nah, itu gak dapat hukuman jambu. Tapi dapat apa ini? Takzir, hukuman yang sifatnya sesuai dengan apa ini? Mereka. Ada syarat-syarat hukuman had itu ada. Di antaranya usianya mukallaf andi. Ah ya. Jadi hukuman pukul untuk anak-anak yang belum balik itu sifatnya apa ini? Untuk tarbiyah. Bukan untuk menyakiti dan melukai mereka, tapi sebagai formalitas untuk memberitahukan ke mereka bahwasanya mereka melakukan kesalahan. Nah. Baik. Kemudian dalam hadis ini, ikhwan abidin a'azakumullah, disyariatkan bagi orang tua untuk memisah tempat tidur antara anak-anak laki-lakinya dan anak-anak wanitanya. Nah, kalau bisa kamarnya sendiri-sendiri ya, untuk yang anak laki-laki kamarnya sendiri, untuk anak-anak yang wanita kamarnya sendiri. Gimana kalau rumahnya itu ya kamarnya itu punya rumah cuma satu kamar, ya ya kamarnya ya tempat tidurnya ya masaknya ya kayak kos-kosan gitu ya, kontrak. Ya paling tidak kasurnya sendiri-sendiri, ada pemisah ya. Bagaimana kalau kasurnya itu nggak bisa pilih sendiri-sendiri? Paling tidak ada pemisah dengan meja atau dengan apa. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Ada yang mempermasalahkan masalah ini. Ustaz, gimana dengan kondisi kami? Ya, rumah kami kontrak, kontraknya cuma satu kamar. Ya, ya memang satu kamar itu. Ya, kamar itulah kamar, ruang tamu, ruang tidur, ruang belajar, ruang makan. Ya cuma itu toh, ya satu kotak saja. Sementara anaknya banyak, harus tidur semua di situ. Nah, jawabannya tadi itu pisah, ya. Nah, dengan sekat-sekat begitu, pakai meja atau apa. Nah, sudah gimana lagi? Tapi idealnya kalau memang mampu, ya kamarnya sendiri, sendiri itu lebih aslam wahkam, lebih selamat, lebih bijaksana. Wa fariku bainahum fil mardhaji. Baik. Selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan. Ana mencintai seorang akhwat, teman sekolah dulu. Dia tidak seperti wanita awam pada umumnya. Misalkan dia tidak pernah selfie, bahkan naik motor saja enggak bisa. Itu beberapa faktor yang membuat saya menyukainya. Apa yang harus ana lakukan agar dia mendapatkan hidayah dan menjadi wanita salafi? Ya, yang pertama ialah doakan supaya dapat hidayah. Nah, yang kedua ya suruh taklim ya. Nah, kalau urusan masalah memendam rasa, wah, saya bukan ahli. Ya, yang jelas kalau takut terjadi fitnah dan sudah memasuki usia nikah, ya sudah dinikahi saja. Nah, biar lebih bebas dalam membimbing dan mengarahkan. Nah, khawatir nanti ada pihak ketiga dari kalangan setan-setan jenis jin dan manusia, ya, yang merubah niat saudara. Saya niatnya cuma membimbing supaya dia jadi wanita salafi, supaya dia laku sakamanya. Pihak yang ketiga itu yang biasa merubah niat, ya. Nah, kedok itu ternyata dia melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang yang sedang kasmaran lainnya. Baik. Kamu di jalan. Mau kemana? Mau taklim. Nah, dia mikir, waduh, taklimnya jauh, dia jalan kaki. Nanti kalau ada yang ganggu gimana? Hanya tanya, Ustaz, apakah termasuk terpaksa membonceng seorang wanita yang baik agamanya, yang mau taklim sama-sama? Nah, apakah terpaksa dan membolehkan kita untuk memboncengnya? Nah, daripada nanti dibonceng tukang ojek atau di mikrolet, banyak yang ganggu. Atau kalau jalan banyak yang kan lebih madorot mafsadah. Pas kayak gitu lapor. Baik. Jadi senang-senangnya dia susah-susahnya dilempar ke kita. Dia gak mau mikir, kita yang suruh mikir. Nah, barakofikum. Yo, jangan seperti itulah. Ya, nah, barakofikum. Ya, gimana lagi tadi itu ya. Hindari segala sesuatu yang menimbulkan apa nih? Niat baik, tapi ingat, setan itu sangat canggih dalam masalah itu. Nah, dulu memang ada yang seperti itu. Ya, gak jauh dari sinilah. Ya, mahasiswa-mahasiswi begitu. Saya kaget malam-malam itu kok didatangi mahasiswa sama mahasiswi. Nah, hukum mana usah ini? Kenapa gitu? Saya suka sama dia, tapi dia itu mau nikah sama yang lain gitu. Padahal saya yang mengarahkan dia untuk taklim di majelisnya Ustaz. Oh, saya nggak bisa ngomong ini ya, urusan kayak gitu hanya ya. Yang perempuan tak suruh menemui istri saya ya, nah, sama wanita. Nah, dia tak tenangkan itu ya. Kamu tuh belum apa-apanya, ya. Ya sudah gimana? Nah, dia mau nikah ya sudah gimana lagi? Nah, terus gimana nanti pulangnya Ustaz? Apakah harus saya antar? Kata ke sini berdua naik motornya gitu. Waduh. Ya. Ke sini berdua. Ya, ketika mau pulang kesulitan lapor sama anak gimana? Kalau naik bis takut nanti saat mana ya sudah naik bis kamu yang apa namanya itu ngawal bisnya ya sampai rumah patah di urusan kayak gitu itu memang saya nggak ahli ya. Nah, itu yang lebih ahli-ahli saja yang tanyakan ya. Nah, jelas tadi itu nasihat Ana untuk yang sedang punya rasa semacam ini, ya banyak-banyak berdoa supaya akhwatnya bisa bagi daya, rajin taklim ya. Nah, ini usulan saya, kalau mengantum sudah usia nikah, segera saja dikhitbah ya. Nah, barakfikum, supaya enggak jadi fitnah. Dilamar, Pak. Dah, dinikahi. Aku ingin menjadi istrimu, ya biar bebas taklim bersama, ya berangkat taklim bersama, pulang sama-sama, ya. Barakafikum. Ya semoga diberi kemudahan. Ya sholawat umur. Ini soalnya panjang. Kesimpulannya, saya suka bersedekah terus menerus tapi dengan sesuatu yang saya enggak suka. Saya jarang sedekah dengan sesuatu yang saya suka. Yang pertama saya kepikiran sedekah saya nanti itu enggak tercela karena yang saya pilih ialah barang yang tidak saya suka. Sementara yang kedua saya kepikiran jangan-jangan tercela juga karena saya enggak sedekah terus menerus. Jawabannya ialah jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan kebaikan walaupun apa? Sedikit. Barang yang tidak kita sukai terus kita sedekahkan itu berpahala. Itu barang yang kita sukai, yang kita sedekahkan itu lebih afdol. Maksudnya pahalanya lebih. Nah, yang itu ya, yang ini ya, enggak masalah. Sudah begitu aja. rezeki yang enggak kita sukai ya kita sedekahkan daripada dibuang mubazir. Yang kita sukai ya kita sedekahkan sesuai dengan apa ini kemampuan kita. Enggak usah punya pikiran kayak gini. Ini khawatir, ini was-was dari setan supaya kita enggak sedekah. Ya kayak contohnya orang-orang munafik menghalangi orang sedekah itu. Sedikit komentari, Allah enggak butuh barang yang remeh kayak gini. Sedekah banyak dikomentari. Kamu riya pamer. Allah enggak butuh dengan sedekahnya orang yang riya. Akhirnya sedikit komentari, banyak dikomentari, enggak sedekah. Nah, was-was, hasil setan berarti. Ada sedikit yang sedekahkan, banyak yang sedekahkan banyak. Nah, prinsipnya jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Nah, bagaimana membimbing anak agar tidak menonton TV? Karena kita larang menonton TV, namun neneknya memberi fasilitas TV. Bahkan ketika kita menegur anak tersebut, neneknya marah kepada orang tuanya. Anaknya sudah 5 tahun. Ini problem ya. Nah, perjuangan. Jadi orang tuanya paham agama dengan baik, ngelarang anaknya supaya enggak nonton TV. Ternyata kakek neneknya itu hobi TV. Nah, cucunya mesti diajak nonton. Kalau orang tuanya negur, malah kena marah neneknya tuh. Ya, umurnya 5 tahun. Tapi Pak Fikum, kalau memang memungkinkan, ya hendaknya rumah sendiri, ya. Kalau memungkinkan. Kalau kamu memungkinkan, ya itu resikonya. Kita berusaha semaksimal mungkin. Bahkan ketika kita istirahat tidur, anak kita luar. Ada neneknya. Itu sudah biasa terjadi di kalangan ikhwan-ikhwan salafiyin yang masih sendiri dalam hidayah ini. Masih banyak anggota keluarganya yang belum dapat hidayah. Ima istrinya belum, wa ima bapak ibunya belum, mes gitu. Susah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan jalan keluar. Yang jelas idealnya rumah sendiri. Bahkan yang rumah sendiri pun susah. Tetangga kanan, tetangga kiri itu memberi fasilitas anak-anak kita untuk silakan. Laki kalau gang sempit padat gitu. Semuanya nyalakan TV. Ya, walaupun dari rumah kita kelihatan. Gak usah keluar. Itu cobaan. Bagaimana seharusnya idealnya pindah ke gang lain? Nah. Kalau mau pengorbanan seperti itu ya. Nah. Itu pengaruh lingkungan. Jadi kalau pengen ideal itu harus berani modal dan harus ada perjuangan. Karena semuanya itu harus kita lalui semampu kita dan banyak-banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar untuk kita dan anak-anak kita termasuk hidayah untuk keluarga supaya mereka paham bahwasanya TV dan acara-acaranya yang sekarang itu justru banyak yang merusak generasi muda dengan anak-anak kita. Nah, mohon wasiat untuk ikhwah yang telah memasuki usia pernikahan. Nyindir ya. Ya. Nah, nyindir. Ya, untuk mereka-mereka ya, nasihatnya ya. Menikahlah. Nah, menikahlah Karena dengan menikah itu berarti kita sudah memiliki penjagaan lebih ekstra daripada sebelumnya. Ya. Menikah itu ibadah. Menikah itu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menikah itu menjaga kehormatan. Menghadaplah ke orang tua. Pak, Bu, Ananda sudah ingin nikah. Kamu belum punya pekerjaan kok. Dan nikah. Nah, semoga dengan pernikahan itu aku lebih bertanggung jawab untuk mencari pekerjaan. Tapi orang tua jangan sampai lepas tangan. Ya, ya bapak sama ibu ngasih modal lah sama saya. Ya. Nah, kan kasihan anak sendiri. Ya, masa dibiarkan begitu saja. Nah, kapan-kapan aja nikahnya? Pak, Bu, gak kuat. Nah, ya, hutangnya besar. Ya, zaman sekarang ini gak sama seperti zaman bapak sama ibu dulu. Yang masih sepi, gak ada listrik. Ya, nah, gak ada yang bisa dilihat. Sekarang malamnya, bahkan siangnya. Listrik menyala, yang lainnya menyala-nyala. Nah, daripada nanti terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan. Ya, ya, nggak apa, setahun lagi ya. Ya, ya setahun, Pak, kelamaan. Gitu. Pokoknya terus, bagaimana orang tua disadarkan tentang pentingnya pernikahan bagi mereka yang sudah masuk usia pernikahan. Nah, menikah itu bisa menjaga kehormatan diri seseorang. Urusan masalah pekerjaan, dengan menikah itu Allah akan memberi kecukupan insyaallah taala. Anak itu akan semakin bertanggung jawab. Yang asalnya kalau makan itu saya sembarangan makan enggak urusan, sekarang itu ada tanggung jawab hidupi anaknya orang. Kalau dibiarkan mati kelaparan berdosa, ya kan? Nah, sehingga timbul dan tumbuh semangat dan tanggung jawabnya untuk bekerja. Nah, syukur-syukur dapat istri kaya. Bukan anak orang kaya, istri kaya. Banyak istri anak orang kaya, tapi istrinya miskin. Nah, karena nggak dapat subsidi dari orang tuanya. Nah, tapi istri kaya, istrinya itu sudah memang kaya. Ya. Nah, dapat subsidi dari orang tuanya, dan juga memang punya tabungan sendiri, para fikir, untuk membina rumah tangganya dengan calon suaminya nanti. Mudah-mudahan dapat yang seperti itu ya, bagi yang memang gak ada pandangan mau kerja apa padahal sudah pengen nikah ya. Tapi saya doakan kepada yang masih bujang-bujangan agar diberi kemudahan oleh Allah untuk segera apa ini menikah, dan untuk abah bapak-bapak yang sudah senior-senior ini ya, diminta ta'awunnya ya, untuk mencarikan atau mengusahakan ya, supaya mereka-mereka yang bujang itu bisa apa ini? Tenang, ya, tenang ibadahnya, tenang taklimnya, tenang juga perilakunya. Ya, barakallahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.